sekian lama berjalan tanpa ada rasa, tanpa ada cinta. Kini engkau kembali, kau tawarkan lagi yang dulu terhenti. Tetapi kini semua berbeda. Beri aku waktu mengenalmu dulu, agar ku tak ragu menjalani bersamamu. Tak perlu terburu-buru bila hatiku untukmu takkan lari kemana. Kini engkau kembali, kau tawarkan lagi yang dulu terhenti. Tetapi kini semua telah berbeda. Beri aku waktu mengenalmu dulu, agar ku tak ragu menjalani bersamamu. Masih banyak waktu, tak perlu terburu. Time.